Ada pula lalu kita buka semula semayang sunat witir. Kita setelah terkejut dari tidur untuk lakukan semayang sunat tahajud. Jika benar, apakah caranya? Tak perlu buka semula. Kerana ramai orang salah faham. Dalam masalah semayang witir, boleh kita nak semayang awal, nak semayang akhir. Siapa yang nak semayang awal kerana dia takut tak bangun, maka dia semayang dulu witir pukul 11 malam. Lepas tu dia tidur. Tiba-tiba terbangunlah malam itu dengan sebab euro. Nah. Adakah boleh dia semayang lagi tahajud? Jawabnya boleh. Tak ada masalah. Itu mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dah ustaz-ustaz mengajar dalam TV, dalam Facebook, dalam blog kata tak boleh dah. Itu bukan mazhab Syafi'i. Nah, itu mazhab Hambali. Siapa yang semayang sudah witir, tak boleh lagi sunat. Dalam mazhab Syafi'i, mengikut amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Waqar, dia mula-mula witir dulu. Bangun tengah malam, baru tahajud. Boleh tak kita ikut pandangan Sayyidina Waqar? Boleh, kerana dia Sayyidina Abu Bakar. Dia bukan Haji Abu Bakar kerana bank. Pak, ha. Jadi tak payah buka tutup, buka tutup. Nah, siapa nak semayang witir kemudian boleh, awal boleh. Cuma dalam hadis, kalau kita boleh buat semua semua sunat, witir afdal yang akhir sekali. Soalan seterusnya.